Mitra bisnis, pelaku usaha dibikin pusing tujuh keliling dengan banyaknya aturan yang keluar dalam kurun waktu bersamaan. Dalam rentang Januari sampai Mei lalu, setidaknya ada 48 peraturan menteri yang lahir. Adanya aturan baru dan berubah-ubah dinilai tidak memberikan kepastian dan membingungkan pengusaha. Untuk membicarakan mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan Aziz Pane, Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Standarisasi dan Mutu Produk. Pak Aziz, bagaimana pendapat Anda? Kadang-kadang yang kita ini kan ya, yang kita selalu risaukan itu adalah bahwa undang-undang itu dibuat itu hit and run gitu. Jadi hal ini ya, kalau kita terus-terusan begini, itu yang membuat industri itu sekarang ini sudah jalan di tempat deh, susah sekali. Mana persaingan begini kejam ya, tapi pemerintah itu nggak melihat langkah-langkah strategis untuk kepentingan industri itu nggak dilihat. Jadi ini memang repot sekali Pak, repot sekali. Apa maksudnya hit and run Pak? Nggak ada perencanaan yang matang. Jadi sebetulnya kalau kita itu mau ini ya, kalau kita itu betul-betul mau menghadapin apa yang disebut ketatnya globalisasi ya. Nah kita itu harusnya berpikir jangka panjang gitu. Tapi ini kadang nggak, oh ini kacau, ambil kebijakan. Oh ini kacau, ambil kebijakan. Jadi itu, apakah itu di tambang, apakah itu di industri, contohnya biaya keluar ya. Biaya keluar itu ditetapkan. Tapi tiba-tiba, oh nggak bisa, investor nggak mau masuk. Nah, kenapa nggak direncanakan dari jauh hari sebelumnya gitu. Karena itu nanti kita beradu gitu. Beradu kayak sekarang ini. Begitu saja mau dikatakan biaya keluar untuk pertambangan, lari investor. Kenapa nggak dari dulu dipersiapkan bahwa kalau kita nggak siap-siap, maka tambang kita tuh akan dikeruk oleh modal besar. Ini kan enggak. Ini kalau begini, tambal sulam begini, ini kacau ini Pak. Ini kacau, ini betul-betul kacau. Dalam membuat peraturan, apakah pemerintah pernah mengajak pengusaha? Nggak pernah ngajak kita. Kalau ngajak kita, udah nggak ada masalah. Nggak pernah diajak kita itu. Ya, lip service ya ada. Ya, sudah kita contoh satu soal ya. Tidak boleh dipasukkan dalam negeri export zone ya. Jadi kalau saya itu bikin industri di export zone, tidak boleh jual dalam negeri. Ya, toh? Nah, industri-industri itu jauh sebelum peraturan ini ada, sudah dia bikin industri di export zone. Dan kadang-kadang industri itu adalah dia pasarkan dalam negeri karena harga ekspor itu kan murah, kita bersaing. Harga dalam negeri itu merupakan benchmark maknya untuk bertahan gitu. Tapi dengan ada peraturan mengatakan begitu, maka si investor ini kan nggak bisa apa. Terus ditanyakan oleh menteri keuangan, apakah ini sudah disosialisasikan? Sudah disosialisasikan di Sidoarjo dua kali Sidoarjo. Tapi terus katakan sudah. Jadi kita kan kalang kabut Pak. Ini industri kan nggak bisa begituan, nggak bisa main coba-coba, nggak bisa industri itu. To be or not to be, kalau salah hajo. Nah, bagaimana agar peraturan bisa berjalan lancar tanpa merugikan pengusaha? Ya, nggak apa-apa lagi. Saya tanya yuk, apakah yang menentukan peraturan sehingga negara itu, pemerintahan, apakah hukum, apakah perdagangan, industri berjalan mulus? Ya, toh? Siapa yang menyiapkan? Ya, legislatif. Legislatif itu DPR, oke? Okay? DPR menyiapkan jalan mulus, eksekutif menjalankan, kan gitu. Apa yang bisa you harapkan dengan orang DPR itu yang ternyata adalah politisi-politisi murahan, coba. Apa yang bisa kita harapkan? Nah, kalau you, bukan kita membandingkan ya Pak ya, kalau kita lihat di luar gitu, rindu kita akan satu anggota parlemen atau senator yang bonafit, yang membela rakyat, yang memikirkan nasionalismenya, bagaimana kemajuan negara. Rindu kita semua orang yang begituan. Ini mereka objek aja. Makanya orang bilang kalau mau lihat pameran mobil di gedung DPR aja, pameran mobil-mobil mewah ada di situ. Ini kan berbahaya Pak. Republik ini besar sekali, rakyatnya 240 juta. Ya main-main. Salah dikit aja, habis. Apa pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa Pak? B. Itulah kelemahan daripada pemerintahan koalisi. Sebetulnya, kalau pemerintahan itu kuat, mayoritas dia dapat suara, ya dia nggak perlu koalisi. Ya toh? Ini to be or not to be, saya jalankan. Gitu. Nah, tapi itu kedua koalisi begini kan ada tarik ulur. Nah, tarik ulur itu saya tarik asal, apa itu asal, you tahu lah ya kan. Saya mau ulur asal, ya udah habis repot. Sementara itu, para pendengar biar tahu, kita ini sekarang Vietnam sudah ditinggalin kita, oke? Okay? Ini Laos, Kamboja. Ini Myanmar sudah mulai menuju demokratisasi. Ini dilanda benar, kita masih jalan di tempat. Orang udah kemajuan itu berubah, tapi kita tidak pernah mengikuti mau berubah. Baik olahraga, baik ekonomi, baik barangkali pertahanan. Saya ragu kalau kita perang sama Malaysia, kalah kali kita. Ya, jadi itu problemnya. Jadi ini sekarang krisis ini panjang. Tidak ada yang mau ngalah di Eropa itu. Ya, Jerman itu nggak mau ngalah. Ya, sekarang menular ke Spanyol, menular ke Itali, menular ke Portugis. Saya baru data-data katanya produksi mobil di Eropa itu semua melorot. Ya, ekspor kita ke sana. Nah, kalau ini melorot ekspor, ya, apa lagi kita harapkan? Apa yang mau ekspor ke India, ke Jepang, ke Korea, yang dekat-dekat di sini, yang mereka sudah maju duluan? Nggak bisa, Pak. Dan ini adalah balapan melawan waktu. Demikian Aziz Pane, saya Fahmi Andrian.